tekanan duka yang ada. Satu harapan suci dan doa tercinta semata, semoga karunia tercipta untuk semua. Oh, mari bersama rentangkan cita seiring doa untuk negeri tercinta. Bersatu kita menuju pada masa nan jaya dan terwujud pula. Bersatu kita.